الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Sahabat saya, pengurusi majlis, seluruh jawatankuasa surau, pemimpin masyarakat setempat, muslimin, muslimat, para jemaah yang saya hormati sekalian. Marilah kesempatan awal yang kita ada ini kita memanjatkan, merafakkan sebanyak kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas kesempatan untuk kita pada malam ini berada di malam ke-23. Satu malam daripada malam yang dianggap letaknya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Apabila baginda Rasulullah menguatkan pertanyaan dari sahabat mengatakan bahawa malam-malam ganjil daripada malam 10 akhir Ramadan adalah letaknya Lailatul Qadar. Malam ni kali pertama bertemu, suara pun macam keluar-keluar, demam teruk ni. InsyaAllah malam ni saya akan berangkat balik ke Perak, ke dun saya, Titi Serong. Titi serong, adun dia tak serong insyaAllah. Malam ni, all black, bukan black metal. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Islamophobia, kebangkitan Islam yang disaksikan dengan suatu tingkatan ganas yang dilakukan oleh seorang pemuda Kristian di Norway pada 22 Julai yang lepas. Yakni di satu bandar namanya Oslo. Pemuda bernama Andres ini bertindak nekat untuk membunuh secara brutal pemuda-pemuda yang berkemah dalam satu perkemahan yang dianjurkan oleh parti buruh di Norway sebagai isyarat kepada pemimpin di negaranya dan di Eropah supaya jangan semudahnya membiarkan etnik Islam masuk ke Eropah yang pada anggapannya telah menyebabkan berbondong-bondong orang Eropah masuk atau memeluk agama Islam. Kebimbangan pemuda ini sangat berasas apabila majoriti yang selama ini penduduk Eropah dikuasai oleh orang-orang beragama Kristian. Dengan dibuktikan pada suatu masa gereja-gereja penuh dihadiri oleh penganut-penganut Kristian pada hari Minggu, hari Ahad dengan jumlah yang hadir kurang lebih 3,000 orang. Dengan padri-padri di hadapan berjumlah sekitar 300 orang. Jumlah yang besar ini menggambarkan pada suatu masa Kristian diterima oleh masyarakat Eropah sebagai tuntutan, sebagai kemahuan, sebagai satu pengisian rohani dengan manusia yang kita kena akui bahawa mereka ni nak kepada Tuhan, mencari-cari agama. Cuma agama mana yang nak datang kepada mereka bergantung kepada maklumat. Kalau dalam bahasa lain, dakwah. Kalau selama ini padri Kristian, gerakan Kristian telah menyebabkan Eropah seluruhnya merupakan pusat penyebaran Kristian. Pada zaman sekarang, pada waktu sekarang, gereja-gereja telah menjadi kosong penganut Kristian sehinggakan telah melelong menjual gereja-gereja mereka. Gereja yang ada, paling ramai yang hadir 300 orang semayang hari Ahad. Padri yang ada, tak sampai 20 orang. Susut begitu sekali jumlahnya. Akibat mereka sendiri tidak percaya kepada Kristian. Momokan yang bertubi-tubi kepada Islam, yang mengatakan Islam ini agama yang ganas, agama yang meminggirkan wanita, agama yang menzalimi dalam bab undang-undang hingga ada hukum potong tangan, hukum kejam sampai mati, hukum sebat dan sebagainya. Gambaran salah yang telah diberikan oleh Barat kepada manusia seluruhnya dengan tujuan untuk menjauhkan Islam daripada orang Barat di Eropah dan sebagainya, tidak berjaya akhirnya. Manusia dalam keadaan menerima maklumat secara terbuka. Kita menyaksikan kemasukan penduduk Islam, etnik Islam ke Eropah yang telah dibenarkan dengan cara yang betul. Masuk dengan pasport, bukan pendatang haram. Bukan Malaysia ni nak bersih parti. Tak bersih bagi saya. Mana bersih? Hari-hari masuk. Aku tahulah. Hari-hari masuk. Ikut Thailand. Ikut Bukit Nuh. Sempadan. Sempadan Malaysia sebelah utara daratan. Ikut laut. Hari-hari masuk. Malam tadi saya jumpa seorang pegawai immigration. Pegawai tinggi immigration. Dia ada pencen. Sudah ceramah. Dia kata saya tak mau bercakap bak ni ustaz. Memang tak boleh bersih punya. Nak membersihkan parti, daftar parti ada muslihat lain. Bukan nak suruh bersih. Nak suruh daftar. Yang masuk hari-hari. Kalau berhenti hari ni daftar. Hari tu ada yang masuk secara haram. Haram jadah juga. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Makanya apabila orang tolak Kristian. Mereka mencari agama baru. Mereka melihat. Misalnya kita daripada lapangan terbang London. Kita turun di lapangan terbang. Kita naik taksi biasanya. Dipandu oleh orang-orang Pakistan. Etnik Pakistan yang datang ke Eropah. Datang ke United Kingdom. Ialah penduduk tetap. Mereka kalau dia nampak kita Islam, dia bagi salam. Akhlaknya bagus. Kalau orang tertinggal barang, dia tak ambil. Dia hantar. Bukan dia kebas. Bukan macam tempat kita ni. Masalah taksi di Pudu Raya tak selesai-selesai. Nak pancung orang ya. Tak kira pakai jubah nak pancung. Nak semelih ya hidup dia. Tuan-tuan muslimin muslimat. Bila Islam uswatun hasanah. Orang Barat, orang Eropah melihat Islam tidak seburuk yang dimomokkan oleh orang talis, oleh Barat. Yang memomokkan, mewajahkan Islam dengan seburuk-buruknya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Statistik terakhir 2008-2009. Orang Islam di Eropah, 27 negara Eropah berjumlah sebanyak 5% daripada penduduk yang ada. Ini jumlah besar. Kalau dulu, orang di Eropah nak bersemayang sembunyi-sembunyi. Di Jerman, kalau nak semayang, kena semayang dalam bilik gelap. Tak boleh bagi nampak ke orang. Kalau nampak, dia tangkap. Di Jerman diharamkan Islam berkembang. Makanya pada suatu masa Islam duduk dalam bilik-bilik gelap. Tempat-tempat persembunyian. Apalagi nak ada masjid. Apalagi nak ada azan. Sebagaimana berlaku di timur jauh. Di negeri China. Saya duduk di sana selama 5 tahun. Kita saksikan di zaman Islam dianggap sebagai candu. Komunis mengharamkan agama dengan andaian bahawa agama ini candu kepada masyarakat. Dengan maksud, ingat ke Tuhan, percaya kepada Tuhan, khayalah. Mana ada Tuhan? Andaian ini akhirnya ditolak oleh masyarakat. Ditolak oleh roh manusia. Manusia ini dijadikan oleh Allah dengan 2 kejadian. Pertama, dia ada roh. Kedua, dia ada jasad. Manusia berbeza dengan binatang. Binatang cuma ada jasad. Dia tidak ada roh. Roh inilah yang membezakan di antara manusia dengan binatang. Menafikan roh, mencari Tuhan dan agama. Seolah-olah meletakkan manusia sebagaimana binatang. Mana boleh? Manusia ada roh. Manusia mesti cari Tuhan. Orang asli pun nak ke Tuhan. Makanya orang asli pun ada talqin. Ha, dia talqin. Dia kata, ya, yeah. Kalau datang malaikat menanya soalan yang payah, minta soalan yang mudah-mudah. Kalau ditanya soalan yang mudah, kamu tak boleh jawab. Kamu dipukul sebelah kanan. Kamu mengelak sebelah kiri. Kalau mengelak sebelah kiri, dipukul sebelah kiri. Kamu mengelak sebelah kanan. Dipukul tengah-tengah. padan muka kamu yek. Dia kata, ha. Kena tengah-tengah. Orang asli nak agama. Kita masuk dalam hutan. Saya pernah pergi melawat tempat orang asli. Dia menyembah. Orang Kadazan, orang Murud, orang Iban. Sebelum datang Islam, mereka ada menyembah nenek moyang, menyembah patung-patung, menyembah pokok-pokok, menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Menandakan bahawa manusia tak sama dengan binatang. Binatang tak pernah cari Tuhan. Adakah lembu semayang? Adakah? Kambing semayang? Ada kambing balik daripada rumah. Tanya Pak Haji. Pak Haji nak pergi mana Pak Haji? Surau. Boleh saya pergi semayang sekali? Ada? Ada kambing semayang. Kambing tak pernah semayang. Kambing tak pernah cari Tuhan. Kambing binatang adalah sesuatu yang ada cuma jasad. Yang tidak diisi dengan roh. Roh inilah membezakan antara manusia dengan binatang. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah kata dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Lengkap dengan dua unsur ini. Dalam satu badan manusia ada roh. Roh inilah yang mencari-cari siapakah Tuhannya yang sebenarnya. Sebab itulah dakwah ni kena berterusan. Jihad kena berterusan. Sebab apa? Kita mesti kemukakan Islam yang benar ini kepada semua orang. Jangan kita sembunyikan. Jangan kita hina lagi Islam. Kita memukakan Islam dengan memukakan macam-macam. Orang Melayu ni. Orang Melayu ni lama dia takutkan orang Cina dengan Islam. Dia kata kalau Islam benar di Malaysia, awas orang Cina. Semua kena bersunat. Cina takut belaka. Dia kata awas orang Cina. Kalau Islam menang di Malaysia, sekolah Cina tutup. Allah takut berlaku orang Cina. Awas orang Cina. Kalau Islam menang, tak boleh makan daging babi. Lah, babi pun tak ada kalau. Kalau Islam menang. Hari tu kita menang di Perak, sibuk buat babi pula. Ingat babi baru ada. Selangor sibuk buat babi. Pulau Pinang babi. Dulu tak ada babi Pulau Pinang. Baru menang 2008 baru ada babi. Silap. Khinzir. Kalau sebut kutu babi, memang kasar, kena sama. Kutu khinzir, tak payah sama kot. Gila khinzir, tak apa, kurang sikit bunyi. Kalau gila babi, berat. Berat sikit. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Oi, sama lah tu, gila babi, gila khinzir pun. Saya ni kalau bak kata orang Melayu, saya kata berat-berat sebab aku Cina. Aku kata sungguh. Ada ke mana Sabah dia takut kaum Cina kalau menang Islam sunat? Tak ada masalah. Bila saya masuk Islam, bukan saya takut nak bersunat, saya pergi sini klinik. Pakai kain. Apa sakit? Nak sunat. Besar baru sunat. Nak sunat. Tak takut pun. Sebab apa takut-takut kaum Cina? Apa masalah bagi babi? Salah orang Cina makan daging babi. Babi. Susah? Apa susah? Nak tumpah sekali? Apa yang marah sangat Cina makan babi? Ingat Cina makan babi banyak sangat? Tak banyak. Yang makan banyak babi orang Eropah tu. Orang putih lagi teruk makan babi. Ingat Cina yang makan babi? Cina makan babi je. Orang putih bagi babi belaka makan tu. Orang putih tak pernah makan. Ni kak, chopstick bekas babi pun. Sudu tak pernah pakai bekas babi pun. Sudu orang putih makan tu. Sudu tu orang putih punya. Kalau nak kata bekas babi, sama dengan chopstick bekas babi. Tapi chopstick ke, sudu ke, tak haram. Yang haram daging babi tu. Pi cocok babi, haram. Cocok daging lembu sembelih, halal. Ini tengok chopstick, haram. Haram, haram. Ada kepatut semua haram orang Cina punya. Ingat Melayu boleh selamat? Melayu mana boleh selamat sampai dalam kubur? Kalau sebab Melayu masuk syurga, jom malam ni kita daftar jadi ahli perkasa. Melayu setakat bumi ni masuk dalam kubur tak tanya Melayu, tak ungkit satu sen pun Melayu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, dijadikan kamu berasal lelaki perempuan. Daripada seorang lelaki, seorang perempuan, dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Bukan hina orang lain. Bukan nak keji orang lain. Bukan nak hina agama orang lain. Bukan nak hina makanan orang lain. Bukan nak jual haram orang lain. Bukan kalau Cina mati, dia kata mampu. Ada patut Cina mati mampus. Mati-matilah. Kurangkan sikit sakit hati orang lain. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Mati, kata habis nyawa. Oh, kesian. Saya sedih. Ibu kamu kembali kepada Tuhan. Lega rasa hati dia. Ni, pada muka Muhammad mampu dah. Balik haji, Syekh Hain. Jumpa Cina. Han tak mampu lagi lah. Bangga rasa haji. Ni, mulai hari ni ingat. Aku dah pergi haji. Han kena pergi aku haji. Ingat? Ingat? Han kena ingat. Orang Melayu semua panggil aku haji. Aku pergi haji 8,000 tambang. Habis 8,000. Duit poket 5,000. Ingat? Han bukan Islam, kena panggil aku haji. Aku habis 8,000. Melayu panggil haji. Cina kena panggil haji. Ingat? Han tak mampu lagi. Ada macam tu Melayu. Patut balik-balik Syekh. Alhamdulillah. Aku doa kepada han masuk Islam. InsyaAllah han masuk Islam. Bila han nak masuk Islam? Lega dia bunyi. Orang pergi Mekah tolong doa dia masuk Islam. Ini jumpa. Han tak mampu lagi. Ini perangai bukan Melayu sini. Melayu Perak. Sini pun kau lebih. Kalau Cina mati dia kata mampu. Tuan-tuan muslimin muslimat. Allah kata inna akramakum indallah atqakum. Orang paling baik di sisi Allah bukan Melayu, bukan Arab, bukan Cina. Atqakum, yang paling takwa. Yang kita cari dengan Ramadan, cari dengan puasa, takwalah yang menyebabkan galang ganti kehidupan, bukan Melayu. Ni belagak masuk Islam masuk Melayu. Aku tak mau masuk Melayu. Cina pun tak boleh masuk Melayu. Melayu tak boleh masuk Cina, Cina tak boleh masuk masuk Jawi boleh. Mana boleh tukar bangsa? Ajaran agama mana? Ajaran negara mana? Tidak ada ajaran yang mengatakan kalau masuk Islam jadi Arab, masuk Islam jadi Melayu. Malaysia lah negara paling pening kepala. Pening kepala. Aku pergi masuk Islam. Dia kata, encik bertuah ni masuk Islam. Hari ni peluang bagus ni. Apa dia? Apa dia bagus? Hari ni boleh tukar jadi Melayu. Lah, jadi Melayu. Aku bukan masuk Melayu, aku masuk Islam. Penampak aku tahu. Bila saya dapat anak pertama. Ini bagus peluang babu kau. Apa peluang anak encik boleh tukar jadi Melayu? Aku penampak sekali bagi tahu. Anak aku Cina. Aku Cina, anak aku Cina. Takkan jadi Melayu. Dapat anak kedua. Ini encik-encik ni. Ini bangsa encik ni. Patut tukar jadi Melayu. Sebab apa Cina? Jadi anak encik pun. Kalau nak tukar jadi Melayu boleh ni hari ni. Aku tampak sekali. Anak ketiga pun dia macam tu. Tiga orang anak saya semua nak suruh jadi Melayu. Pak dia Cina nak suruh jadi Melayu. Itik kahwin dengan itik jadi lembu boleh? Binatang pun tak terima. Malaysia ni pelik. Oh, sudah masuk Islam, masuk Melayu. Sudah masuk Islam, dianggap masuk Melayu. Inilah masalah. Islam di Malaysia lain dengan di Eropah. Islam di Malaysia lain dengan di China, di Jepun. Bila masuk Islam, orang faham masuk Islam. Tukar agama, tak tukar bangsa. Di Malaysia ditanam ajaran sesat kepada orang Melayu. Kepada orang Cina, tanam pada orang Cina. Orang Melayu tanam pemikiran pada orang Cina. Orang Cina faham daripada orang Melayu yang ajar. Yakni masuk Islam, masuk Melayu. Saya pernah jumpa. Baik tempat. Ini anak ni berapa tahun dah masuk Melayu. Pak cik ni aku sepak baru tahu. Tanya aku masuk Melayu pula dah. Dia ingat kau boleh masuk Melayu kalau Cina. Makanya bila orang faham masuk Islam tidak masuk Melayu, tidak masuk Turki, tidak masuk Pakistan. Makanya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Sebab itu di jumlah penduduk di Eropah telah beragama Islam. Andres 32 tahun, pemuda Kristian yang bunuh orang ni, ikut kajian di Eropah, membimbangkan dia, tahun 2050. Tak lama dah. 2050, berapa tahun? 39 tahun. Penduduk Eropah yang beragama Islam akan berjumlah sebanyak 20% daripada penduduk semuanya. Maknanya dalam 100 orang, ada 20 orang. Di Britain sekarang, orang Islam ada 1.5 juta. Di Perancis ada 5.9 juta. Di Jerman ada 380 ribu orang. Tuan-tuan pernah pergi Ireland? Ada makcik pernah pergi Ireland? Ada pernah mengaji di Ireland? Doktor-doktor? Accountant? Ada? Ada yang pernah pergi Ireland? Bandar dia Dublin atau Cork? Tak ada. Malam ni aku nak kelentong. Nak kelentong Bak Island. Saya pergi tahun lepas. Alhamdulillah. Di Island ni, saya dah lama dengar cerita bagaimana orang kata gereja kena jual. Gereja jadi masjid. Saya menikmati suasana itu. Rupanya Island, rupanya Dublin ni, tokek kepada arak guni stout, kepala anjing. Kepala anjing. Tahu? Yang air kepala anjing ni, nak ajar pada hampa lah. Tapi orang macam gila minum air babikan tu. Air kepala anjing dia tak boleh tuang macam ni. Kalau tuang macam tu dah penuh buih dah. Dia kena macam ni eh. Letak hujung. Aku pandai dulu aku Cina mana arak juga. Pelan-pelan sini pelan. Lama-lama pelan. Buih tak ada buih. Orang paling tuang paling pandai dia tak ada buih langsung. Lala penuh dengan arak. Buih sikit eh. Kalau nak minum air babikan pun macam tu. Jangan tuang cara biasa. Bubih. Ini air guni stout. Yang di Island tu, kalau macam tu caranya, makanya guni stout itu adalah tempat dia di Dublin, di Island. Saya sempatlah depan tu tengok, oh besar pejabat dia. Kalau yang besar di Shah Alam, sana lagi besarlah tokek di sana. Tuan-tuan muslimin muslimat, masuk ke gereja yang dijual oleh etnik Kristian di Dublin. Hinggakan bila gereja jadi masjid, gereja jadi tempat jumaat, dia tambah ruang ibadah bagi luas, bentuk asal tak diubah, bentuk sebiji macam gereja, cuma buang salib. Buang salib tu. Buang salib, bentuk macam gereja, menarik minat orang di sana nak masuk Islam. Dalamnya ada restoran halal, ada kedai jual barang halal. Makanya kerajaan Island bimbang, sebab banyak lagi jual. Banyak lagi gereja nak kena lelong. Kerajaan buat peraturan, semua rumah ibadah tidak boleh dijual beli. Selesai masalah. Orang Islam tak boleh beli dah. Dia tak sebut, orang Islam tak boleh beli gereja. Semua rumah ibadah tidak boleh dijual beli. Makanya sekarang, etnik Islam di sana, termasuk orang Malaysia, ada kurang lebih 30 keluarga. Mereka ada accountant, mereka ada doktor-doktor pakar, yang ditajuk oleh JPA, yang ditajuk oleh MARA, tak balik. Dia bayar semua pembayaran. Gaji sebulan RM60,000 kerja sana. £10,000. RM60,000 sebulan. Ongkol pun RM1,000. Makanya mereka tak balik kerja di sana. Dan di sana mereka sedang ikhtiar antaranya, mereka sedang sewa padang tenis. Hari Jumaat, letak kapet, letak restoran, buat mimbar, pasang kemah, buat Jumaat. Orang Islam ramai, tak cukup tempat semayang. Yang gereja tadi penuh, yang di padang tenis pun penuh. Mereka sedang mengusahakan sebidang tanah, dibeli sebidang tanah, dan mereka nak buat masjid sendiri sekarang. Begitu juga ada seorang hartawan Arab, datang bagi duit, buat masjid di sebidang tanah. Saya pergi juga masjid tu besar. Ruang ibadah dia aircon semuanya. Dan di sana dibuat pusat konvensyen Islam. Ada pusat, ada dewan boleh buat acara perkahwinan. Ada restoran halal. Ada minimarket halal. Ada taman permainan. Ada sekolah Islam. Orang Arab ini tak mau tengok sia-sia. Dia juga bagi pengurusan masjid. Dia gajikan daripada pengurus semua pekerja. Dia tak mau masjid kotor. Dia tak mau masjid ni masuk-masuk, tak jadi masuk. Bukan tempat kita ni. Masuk-masuk tak jadi. Teruk. Tempat kita masuk, tempat kita masuk masjid tempat kita, nak muntah. Di sana masjid-masjid macam ni, kita nak tidur. Bersih. Dia sedia dengan selipar, dengan tisu, dengan tuala, dengan sabun. Tempat kita ni, kepala pahit tak ada. Allahuakbar. Macam manalah ni. Harap lebuh raya sebab kalau bayar, cuba lebuh raya, apa yang baru tu, yang peri, apa dia? Lekas lah. Lata. Saya ingat peri sungguh. Ayak pun tak ada. Masa peri, kepala paik pun tak ada. Macam tu ke? Makanya ini hakikat Islam berkembang, gambaran Islam bersih, gambaran etnik Islam ada kesatuan. Islam ni hebat tak hebat, tak kira orang putih, tak kira orang Arab, orang Pakistan, Cina, Melayu, India, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina wa akhwaikum. Orang mukmin ini kata Allah saudara semua. Kristian bukan macam tu, Buddha bukan macam tu. Saya agama Buddha selama 22 tahun. Buddha tidak pernah mengajar bahawa penganut Buddha adik-beradik belaka, tidak ada. Islamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin saudara belaka. Sebab tu kali kita pergi Mekah, kita tengah sujud tu, orang langkah belakang. Kepala, jangan marah adik-beradik kita semua. Ini baru, oh, apa Afrika ni? Afrika langkah kepala. Yang tu tak dapat Haji Mabro tu, Haji Malboro. Dia balik marah kepada orang hitam. Dia kata teruk lah sana. Selepas hilang saja. Bukan hilang, letak tak terhala. Saya pergi sana, selepas hilang. Alhamdulillah, boleh beli baru. Hilang pula. Alhamdulillah, beli baru. Kedai dah tahu dah. Hari-hari beli selipar baru. Alhamdulillah, beli baru. Susah apa? Letak tu niat ni. Kalau hilang niat sedekah ni. Susah apa? Ini bak selipar balik mengata macam-macam. Orang langkah kepala dia kata, Afrika tu, Afrika langkah kepala saja. Nak apa ni? Teruk orang pada. Adik-beradik kita, melangkah pi lah nak langkah pun. Nak kata apa? Langkah dia panjang. Kita melangkah tak boleh macam dia. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Bila orang masuk Islam ni, dia tengok antara orang putih, orang hitam, orang tinggi, orang panjang, pendidikan ada, tak ada pendidikan, adik-beradik semua dapat elok. Makanya orang barat melihat Islam ini persaudaraan. Islam itu cantik, Islam itu molek. Mereka menawar ditawarkan dengan suatu Islam, komuniti masyarakat yang baik, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Andres pi bunuh orang, ancam pemimpin Eropah supaya jangan biarkan Islam berkembang. Kita nak bercakap dengan dia. Apa itu Kristian? Kamu kena faham di situ. Orang Eropah, orang dunia, masyarakat dunia kena faham. Apa beza Islam dengan Kristian? Bukan masalah orang boleh masuk keluar sebuah negara. Kalau Islam tu sama dengan Kristian, orang tak terima pun Islam. Betul tak betul? Kalau orang buka kedai, ramai-ramai orang masuk kedai tu, kita kena tengok apa menu dia. Kedai tu ada aircon, tak ada aircon. Servis dia baik, tak baik. Jangan cari bomo siam. Ini pun orang Melayu. Pakai santau ya. Ada kawan saya di Pahang. Telepon. Macam mana ustaz nak buat? Saya meniaga depan kedai saya tu, iri hati kedai saya laku pada dia. Pagi-pagi saya lok kain. Dia bagi tension. Jadi makcik ni telefon kawan saya. Macam mana ustaz nak buat ni? Saya takkan tak mau menyapu kedai. Menyapu-menyapu tengok orang salah kain. Nak suruh lastik tak betul. Beginilah kak. Betul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kakak nak suruh terbalik apa niat dia. Kakak baca 1000 kali. Baca sungguh. Tengok 3-4 hari gila. Gila salah kain. Padahal muka nak kata apa. Rupa nak suruh kakak ni gila, dia jadi gila. Nak suruh orang lain tutup kedai, dia tutup kedai. Siapa nak pergi kedai orang gila? Tapi, parang. Kita nak keluar menu. Makin-makin nak minum apa? Pada parang di tangan. Siapa nak minum? Lagi lentang bukang. Baru keluar menu, dia keluar parang. Kedai orang gila. Ini hakikat. Bila orang tengok Islam cantik, Islam agama yang tidak ganas, Islam agama yang tidak selama ini sama dengan momokan yang dibuat, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi sekarang Ramadan. Kita tengok negeri Cina. Bulan Ramadan. Orang Cina tengok suasana Ramadan di masjid-masjid bila orang ramai semayang. Bila sampai di kemuncaknya mereka semayang penuh, melempah sampai atas jalan. Masjid Agong di Sining, di satu bandar yang jauh dekat dengan Lanzhou, atas pada Xi'an. Saya sampai pada suatu hari Jumaat. Di sana pada hari Jumaat, bayangkan keajaiban dunia berlaku di sebuah negara yang pernah mengharamkan Islam, mengatakan agama Islam itu candu. Mereka datang dengan kamera-kamera besar, sebagaimana kita tengok orang tengok bola belakang, yang kamera panjang tu, yang besar. Mereka mengambil gambar-gambar yang sudut-sudut yang menarik untuk dibawa balik, disiarkan di negara masing-masing. Yang semayang Jumaat, 10,000 orang. Masjidnya masjid agung. Masjid dianggap paling besar di China. Kalau hari raya saya tanya, 25,000 orang semayang. Bayangkan bagaimanakah di sinilah tempat orang kopiah yang terbesar di dunia. Ni kemanakah kopiah Cina ni hampa ni? Ke Cina kapi-kapi ni? Kopiah Cina ni? Jubah Cina, baju Cina, serban Cina, tasbih Cina. Saya banyak pergi ke bandar lain. Antara bandar buat tasbih. Mudah buat tasbih rupanya. Dia buat kayu empat segi, dia holo lah mesin, keluar biji-biji, berlubang. Siap dah. Dengan lubang, bulat-bulat. Lepas tu nak bagi, nak rasa Arab, India sikit, cuma minyak atas. Hampa kena tipu, Cina yang buat. Bawa minyak atas. Beli dari Bukit Uhud tu, Jabal Rahman. Ha. Halal-halal, murah-murah. Ingat apa kan, Arab punya India, rupanya Cina punya, hampa kena tipu. Nasib baik, kurma je Cina tak tanam lagi. Kurma pun Cina nak tanam sekarang. Baru tahu. 90% lebih barang yang ada di Mekah, barang Cina. 90% lebih. Yang last-last sekali Cina tak boleh buat air zam-zam. Itu je. Ha. Kelambu Kaabah pun akan datang silap-silap Cina yang buat. Mana tahu? Tak boleh buat di Mekah, buat di Cina. Apa salah? Apalagi masjid surau. Hampa jok marah ke Cina. Banyak cik. Ni Cina kak. Mari jok wiring. Pasal lampu Cina ni. Aku tahu ni. Cina pasang kipas. Yang marah. Janganlah. Ajak Cina masuk Islam. Jangan marah ke dia. Tuan-tuan muslimin muslimat. Makanya. Kita mengharapkan. Kalau di luar macam tu Islam berkembang. Orang tengok Islam cantik. Yang dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih, Islam tu tinggi, tidak ada lebih tinggi yang meninggi daripada, tidak ada lebih tinggi daripadanya. Islam diterima oleh masyarakat dunia. Di Malaysia ni nak bagi tahu orang Islam yang ada gagal dan perlu ada satu kajian menyeluruh. Nanti kalau saya jadi menteri agama, saya nak buat ni. Ha. Kena buat. Takkan aku tak layak jadi menteri? Yang bodoh boleh jadi menteri? Bahkan aku tak layak jadi menteri. Allahu Akbar. Bayangkan Malaysia sekarang berapa orang Islam? Ada 65%. Kita merdeka 54 tahun lepas, orang Islam di Malaysia ada 90% lebih. Sebab apa orang Islam makin kurang? Sepatutnya jumlah Islam, Melayu, campur Cina, campur India, kekal macam tu. Kita ada undang-undang murtad. Kita ada undang-undang yang mengawal agama kita sendiri. Buat undang-undang cantik macam-macam. Pengawalan, penyebaran agama Islam kepada orang yang beragama Islam. Tiba-tiba yang 12 orang yang ada tu terpencil. Biarkanlah 12 itu. Itu lakonan. Itu picisan. Apa nilai 12 orang? Yang dah masuk ribu-ribu. Ratus-ratus ribu. Mufti Perak kita boleh pakai bab ni. Dia kata 200 ribu orang dah masuk Islam tahun 2008. Masuk Kristian. Sibuk 12 orang. 12 orang tu ibu-ibu tunggal semuanya. Dia cari orang yang ada masalah. Yang masalah kewangan. Dia bagi bantuan. Teknik ini dibuat lama di Indonesia. Dia cari ibu-ibu tinggal, anak-anak dia duduk di pusat pengajian tinggi. Bagi bantuan, donation dengan persatuan macam-macam. Yang tak nampak Kristian. Akhirnya, mereka terputus dengan keluarga. Mereka diberikan boran untuk masuk persatuan. Persatuan itu ada link dengan persatuan Kristian. Akhirnya, ke gereja lah tempat dia. Allah menyatakan, وَلَا يَزَلُنَا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْدِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Sesungguhnya musuh-musuh Islam sentiasa akan memerangi kamu, memurtadkan kamu daripada Islam. Ini statu'u. Jika mereka mampu melakukan. Sebab apa kita lalai dalam bab ini? Kita lalai sangat dalam bab jaga akidah umat Islam. Pemimpin Melayu jaga kuasa. Betul tak betul? Pemimpin Melayu jaga kuasa. Jaga perut. Bukan jaga agama. Naik dengan Islam Nahdari. Bersungguh Islam Nahdari. Ingat selamat Malaysia ni. Bila dia pergi, tak ada Islam. Mana ada? Ada? Pakcik ada lagi Islam Nahdari? Signboard ada lagi. Jabatan dia ada lagi. Tak ada. Dah pencen tak ada lagi. Ingat dulu kalau orang tak percaya Islam hari ini. Macam murtad. Macam keluar daripada Islam. Macam tak sah Islamnya. Islam inilah yang betul konon Islam hari. Sekarang. Tak tu meletih. Jatuh meletih. pemimpin Melayu bukan zaman Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman tak sangat nak pertahan kuasa. Tengku Abdul Rahman sedar tentang peranan dia nak sampaikan dakwah pada orang Cina, pada orang India. Sebab itu Perkin zaman dia agak hidup. Bangunan Perkin Jalan Ipoh. Mana dapat duit dibiar bagi. Siapa bagi? Itulah Gaddafi. Muhammad Gaddafi bagi 12 juta. Muhammad Gaddafi bagi 12 juta buat bangunan Jalan Ipoh. Masa tu Perkim, pemimpin-pemimpin di Sabah, di Sarawak, pemimpin orang-orang suku-suku di Sabah yang tidak beragama, tidak ada agama, masuk Islam. Sekarang, ada tak pemimpin bersama hampa masuk Islam? Sekarang yang berlaku, kalau ada lagi orang Cina, orang India, kalau dulu seorang India, dulu wa makaru, sekarang wa maruku. Dulu Di mana ada kawan tu? Dulu saya mengaku kawan saya tak kawan lah. Pilihan raya Sarawak. Masa saya nak balik jumpa di airport, dia kena tahan, tak boleh masuk. So, apa tak boleh masuk? You sudah sokong dia. Saya pun tak tahulah. Saya tak boleh masuk juga. Mana boleh? YB sudah sokong dia. Sekarang bukan bebas, you sokong dia. Saya pun tak tahu sebab apa saya tak boleh masuk. Hari ini tak mau balik Kuala Lumpur lah. Sampai habis dia tak boleh masuk. Makanya ini hakikat. Bila pemimpin menjaga kuasa, menjaga kedudukan, mereka alpa dan lalai kepada umat Islam, akidah umat Islam. Apalagi mereka menganggap kalau orang faham Islam, orang reti Islam, ikut tazkirah dengan khutbah yang tidak ada teks, ikut pengajian, mereka faham Islam, tahu hal haram, tak sokong dah hampa. Bila tak sokong hampa, hampa kalah. Bila mereka lalai ke anak-anak muda dengan program belia, program perkemahan, mereka lalai, tak tahu agama, mereka sokong aku. Maknanya lebih rosak. Rosak itu selamatkan aku. Kalau Islam, aku tak selamat. Kalau murtad pun mereka bukan Islam, mereka boleh memangkah aku. Kalau mereka faham Islam, aku akan kalah. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu, hakikatnya Islam susut-susut. Malah ni, berapa ekor Cina ada? Ada Cina. Aku seekor je Cina. Ramai-ramai seekor je Cina. Padan 40 tahun, 50 tahun merdeka. Seekor Cina. Malam tadi saya tazkirah di Surah Al-Kahfi. Tok Imam daripada India. Tazkirah daripada Cina. Makmum Melayu. Satu Malaysia. Lengkap. Tiga bahan. Itu baru satu Malaysia. Cina ada, Melayu ada, India ada. Maka insaflah orang Melayu. Selamatkan negara, selamatkan agama, kembali kepada pemimpin yang boleh menyelamatkan kita. Di luar negara orang berkembang Islamnya. Kalau Malaysia susut, kita pilih pemimpin yang tahu jaga agama. Bukan jaga jalan raya, bukan jaga lebuh raya. Semua boleh jaga yang tu. Kita nak jaga akidah umat Islam. Nilai akidah lebih besar daripada segala-galanya. Kalau kita bagi makan anak kita gemuk kah, kenyang kah, kaya kah, hebat dia, dia tak boleh selamat kalau tidak dibekalkan dengan nilai rohani, nilai agama, nilai akhlak Islam. Sebab akhlak Islam, nilai agama itu yang lebih menyelamatkan, yang selama-lamanya dengan itu mereka dalam kubur kelak. Inilah satu hakikat kejadian manusia yang perlu kita tingkatkan amal kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya rasakan pada malam ini tuan-tuan dibagi risalah Idham Care. Itu NGO saya lah. Saya letak nama Idham ni sebab nama ni agak popular. Dengan nama Ibrahim bin Adham. Kebetulan nama saya kurang lebih namanya. Dan di Indonesia pun nama Idham ini agak popular. Dan saya letakkan Idham sebagai salah satu NGO yang saya berhasrat dalam tempoh setahun. Inilah projek pertama Infak Ramadan yang saya telah agih-agihkan dalam padan dun saya sendiri. Dan saya akan berkembang terus dengan program berikutnya. InsyaAllah saya akan hantar risalah dan juga poster agak besar ditampilkan program Korban Perdana Idham Care. InsyaAllah program-program berikutnya termasuk saya merancang untuk membuat satu Idham Care Center. Termasuk kita nak jaga orang-orang baru masuk Islam di kalangan Cina-Cina yang baru masuk Islam. Saudara-saudara kita. Tidak sekali-kali mereka dipanggil mu'alab. Ini hampa masuk Cik Islam lama. Mu'alab. Malam ini kita bersyukur kepada Allah disebabkan ada penceramah mu'alab datang. Aku balik. Tak ceramah. Dia panggil mu'alab balik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lancarkan derma kilat untuk Idham Care pada malam. Terima kasih.